Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalu ssalati wa atammu taslim ala nabiyyina al-hadil amin al-mab'uth bi rahmatin lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bahagia sekali pada kesempatan malam hari ini kita kembali bertatap muka bersua di masjid yang mulia ini, Masjid Jurguru Sekalekan, untuk bersama-sama bertafaqquh fi din, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan tanda kebaikan bagi seorang muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa dikehendaki oleh Allah kebaikan pada dirinya, barang siapa dikehendaki oleh Allah kebaikan pada dirinya, maka ia akan difaqihkan. Ia akan dibuat pandai di dalam urusan agamanya. Ia akan dibuat mudah melangkah untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, ya, terutama majelis yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bukan majelis riba, bukan majelis dagelan, dan bukan majelis yang berisi cerita-cerita yang tidak jelas asal usulnya. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab Syarah Aqidah Al-Raziyah ini, karya ilmiah dari Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi Hafizahullah Ta'ala. Di kesempatan yang lalu kita sampai di halaman berapa? Karena kemarin kitab saya kan ketinggal, ya. Kemarin saya pakai fotokopi. Sampai halaman berapa kita? Halaman berapa? 64. 63. Masih 63. Paragraf terakhir, ya. 63. Waqad qala Ahmad ibn al-Hasan al-Urmawi, ya. Kita sampai di halaman 63, paragraf yang kedua dari bawah, yang ada cetakan tebal. Ini merupakan penjelasan dari ucapan Imam Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi. Keduanya mengatakan, wa yasma'una kalamahu kaifa sya'a wa kama sya'a. Dan manusia itu bisa mendengarkan firman Allah, mendengarkan kalamullah, kaifa sya'a wa kama sya'a, bagaimanapun dan seperti apapun. Itu ucapan dua orang Ar-Raziyah ini, ya, Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi. Kemudian dikasih penjelasan oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi. Waqad qala Ahmad bin Al-Hasan Al-Urmawi. Ahmad bin Al-Hasan Al-Urmawi mengatakan, wal'ajabu, yang mengherankan, anna kutub al-asyairati, bahwasanya kitab-kitab Asy'ariyah, kitab-kitab yang ditulis oleh orang-orang yang terpengaruh oleh pemikiran Asy'ariyah, yang membatasi sifat Allah itu hanya ada berapa? Berapa? 20, ya, sifat wajib 20. Padahal Asmaul Husna aja kita yang terkenal di masyarakat kita ada 99. Setiap asma Allah itu mesti mengandung satu sifat atau bahkan lebih. Kok sifat Allah hanya 20? Lalu sisanya dikemanain? Nah, yang mengherankan, kitab-kitab Asy'ariyah itu masyhurunatun bi anna kalamallahi munazzalun ala nabiyyihi wa maktubun fil masahifi wa matlubun bil alsinati ala alhaqiqati thumma yaquluna almunazzalu huwal ibaratu wal maktubu ghairu kitabati wal matlubu ghairu tilawati. Yang mengherankan, kitab-kitab Asy'ariyah itu mashhulatun, penuh bi anna kalamullah, menyebutkan bahwa kalamullah itu munazzalun ala nabiyhi, diturunkan kepada nabinya. Wa maktubun fil masahif, dan Al-Qur'an kalamullah itu tertulis di atas mushaf, mushaf. Wa matlubun bil alsinati ala al-haqiqati, dan kalamullah itu dibaca dengan lisan-lisan sesuai dengan hakikatnya. Tsumma yaquluna, kemudian mereka mengatakan al-munazzalu wal ibaratu, yang diturunkan itu hanya ibarat saja. Wal maktubu ghairul kitabati, dan yang tertulis itu bukanlah tulisan. Wal matlubu ghairut tilawati, dan yang dibaca itu bukanlah bacaan. Wa yashra'una fi munaqidatin dhahiratin, kemudian mereka melakukan kontradiksi yang sangat nyata. Wa ta'aqubatin baridatin raqiqatin, kemudian komentar-komentar yang dingin, yang aneh. Jadi setiap ucapan yang kontradiksi itu, setiap konsekuensi dari sebuah ucapan yang keliru itu menunjukkan kekeliruan ucapan. Kekeliruan konsekuensi itu menunjukkan kekeliruan suatu ucapan. Seperti itu. Contoh kemarin kita menyampaikan Allah itu menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Tsummastawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah itu beristiwa di atas 'arsy. Kalau istiwa itu ditafsirkan dengan istaula, menguasai, Allah mencipta itu akan memberikan konsekuensi yang rusak. Gini, Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian Allah menguasai 'arsy. Kemudian Allah menguasai 'arsy. Itu kalau istiwa ditafsirkan dengan istaula yang artinya menguasai. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian Allah menguasai 'arsy. Lah berarti siapa penguasa sebelum Allah di 'arsy itu? Kok kemudian Allah menguasai 'arsy? Itu memberikan konsekuensi ada penguasa lain di 'arsy selain Allah. Kemudian penguasa ini dikalahkan oleh Allah, lalu Allah menguasai 'arsy. Jadi ada Tuhan lain selain Allah yang menguasai 'arsy gitu. Itu konsekuensi rusak. Nah, rusaknya konsekuensi itu menunjukkan rusaknya sebuah ucapan. Begitu juga orang-orang Asy'ariyah mengatakan bahwa kalamullah Al-Qur'an itu munazzal, diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya, kemudian dia tertulis di atas mushaf Al-Qur'an. Mushaf Al-Qur'an. Kemudian dia dibaca dengan lisan. Mereka mengakui itu. Setelah itu mereka mengatakan yang diturunkan itu bukan kalamullah, itu adalah ibarat tentang kalamullah. Yang dibaca itu bukan kalamullah, yang tertulis di dalam mushaf itu juga bukan kalamullah. Kan aneh kan? Kontradiksinya luar biasa. Kemudian di antara bentuk kontradiksi yang lain, mereka itu menolak sifat al-ulubunillah, sifat ketinggian bagi Allah. Tapi setiap tahun memperingati apa? Isra Mi'raj. Lah Isra Mi'raj itu apa tuh? Siapa yang menjawab? Enggak ada hadiahnya tadi. Hadiahnya kok wedangan ya kalau senang. Siapa yang jawab? Isra Mi'raj itu apa tuh? Mereka memperingati Isra Mi'raj, tapi di sisi lain mereka menolak sifat ketinggian bagi Allah. Terus Muhammad itu Mi'raj kemana? Nabi Muhammad Mi'raj kemana? Nabi Muhammad itu kan Isra Mi'raj, menghadap siapa? Menghadap Allah. Terus Nabi Muhammad kemana perginya? Ke bawah apa ke atas, apa ke kanan, apa ke kiri? Ke atas. Mereka yakin itu? Yakin. Dan diperingati setiap tahun. Kemudian mereka menolak sifat ketinggian bagi Allah. Kan horor itu. Horor gak itu? Itu kontradiksi apa bukan itu? Itu kontradiksi yang teramat sangat nyata. Kalau itu tidak disebut kontradiksi, maka tidak ada kontradiksi lagi di atas permukaan bumi ini. Itu loh maksudnya. Ya. Jadi sebelum kita memiliki akidah, maka hendaknya kita membaca dari mana akidah itu dinukil. Sekali lagi jargon kita adalah khudz akidataka minal kitabi wassunnah. Cukupan akidahmu sapa Al-Qur'an lan sunnah. Kalau akidah kita terambil dari Al-Qur'an dan sunnah, insyaallah tidak ada kontradiksi. Itu. Karena kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Al-Qur'an, dan kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa bertanya bagaimana. Karena kaifiyatu sifatillah, tata cara atau bagaimananya sifat Allah itu sesuatu yang majhul, tidak diketahui, karena memang Allah tidak menjelaskannya. Tapi akal saya enggak mampu mencerna. Tugas akal kita tunduk kepada dalil. Karena kalau kita enggak tunduk kepada dalil, lalu membuat tafsiran-tafsiran, membuat takwilan-takwilan supaya ayat ini cocok dengan akal saya gimana, nanti ujung-ujungnya justru malah kontradiksi. Seperti itu tadi, beberapa contoh nyata. Ya, Allah tidak di atas, tidak di bawah, Allah tidak menempati titik koordinat, Allah tidak menempati ruang. Itu benar sebetulnya, itu benar. Kalau tidak diikuti penolakan sifat ketinggian bagi Allah. Tapi mereka mengatakan itu dalam rangka menolak sifat ketinggian bagi Allah. Dan itu jadi tidak benar. Padahal setiap tahun diperingati peristiwa Mi'rajnya Nabi. Nabi kan naik, Nabi itu menghadap Allah untuk menerima wahyu apa? Wahyu salat. Allah menghadap siapa? Menghadap Allah. Menghadapnya kemana? Naik ke atas. Berarti kalau dikatakan Allah ada di atas sana, benar apa salah? Ya benar, wong Nabi sendiri mengatakan, ayat itu mengatakan a'amintum man fis sama, apakah kalian tidak beriman kepada Allah yang ada di langit? Nabi bertanya kepada seorang budak, aina Allah, di mana Allah? Qala fis sama, Allah ada di atas langit. Qala atiqha fa innaha mu'minah, bebaskan budak ini karena dia seorang wanita yang beriman. Nabi mengatakan begitu, Pak. Lalu kita mengatakan, oh, kalau Allah di atas tidak cocok dengan akal. Enggak mungkin Allah itu menempati dimensi tertentu, tidak mungkin. Allah tidak menempati dimensi, Allah tidak memiliki tempat dan Allah tidak memiliki arah. Ruwet itu nanti. Jadi malah bisa entar kita nanti gila, ya. Karena nanti akan terdapat banyak kontradiksi. Seperti itu alur berpikir orang-orang Asy'ariyah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi. Kemudian yasra'una fi munaqidatin dhahirah, yang mereka melakukan kontradiksi-kontradiksi yang teramat sangat nyata. Nafalahu anhu al-Imam an-Nawawi muwafiqan lahu fi kitabi juz'un fihi dhikru i'tiqadi as-salafi bil hurufi wal aswat. Naqalahu anhu, yang dinukil oleh Imam an-Nawawi ya, muwafiqan lahu fi kitabi, dan mencocoki beliau apa yang ada di dalam kitabnya berjudul juz'un fihi dhikru i'tiqadi as-salaf, ya, bagian yang di dalamnya terdapat penyebutan akidah salaf fil hurufi wal aswat, tentang huruf dan suara. Jadi kalamullah, firman Allah itu dengan huruf dan dengan suara. Maka dari itu Imam Abu Zur'ah Ar-Razi dan Imam Abu Hatim Ar-Razi mengatakan di awal poinnya di halaman 62 itu, wa yasma'una kalamahu, dan manusia itu bisa mendengar kalamullah. Maknanya kalamullah itu dengan suara dan huruf. Kalau orang Asy'ariyah enggak, suara kalamullah itu enggak ada suaranya, enggak ada hurufnya. Kalamullah itu diturunkan Allah kepada Nabi, tapi yang turun itu hanya ibarat saja. Bukan kalamullah itu sendiri. Yang tertulis di mushaf itu bukan kalamullah, dan yang dibaca itu bukan kalamullah. Tapi itu ibarat tentang kalamullah. Adapun kalamullah enggak pakai suara. Kalau pakai suara rasanya sama dengan makhluknya. Kayak gitu akal-akalnya mereka di dalam memahami dalil-dalil yang berkaitan dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang berujung kepada keruwetan. Makanya saya pernah membacakan syair yang digubah sendiri oleh tokoh ilmu kalam namanya Fakhruddin Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi itu dikatakan sudah mencapai tampuk tertinggi di dalam pengetahuan terhadap ilmu kalam, terhadap ilmu filsafat. Ujung-ujungnya ruwet ilmu filsafat ini. Ya. Sampai nanti dia mengatakan nihayatu ikdamil uquli iqal wa ghayatu sa'il alamin dalal wa arwahuna fi wahshatin min jusumina wa lam gimana itu? Wa hasilu dunyana hadha wa balu wa lam nastafid min bahthina tuna umrina siwa an jama'na fihi qila wa qala. Nihayatul ikdamil uquli iqalu, kesudahan dari orang yang senantiasa mengedepankan akalnya adalah kebingungan. Orang itu kalau semuanya ditimbang dengan akalnya sendiri, dia akan bingung. Seperti orang-orang liberal, orang-orang sekuler itu bingung mereka. Aslinya mereka kelihatannya saja ilmiah, tapi aslinya itu pemikiran yang rusak, yang membuat orang semakin bingung. Enggak usah saling menyalahkan. Loh, enggak usah saling menyalahkan kok, ente paling rajin sekali menyalahkan orang yang ente sebut Wahabi itu. Siang, malam, pagi, sore itu tenaga, pikiran, harta mereka dihabiskan untuk mengkritik Wahabi. Lah katanya sekuler, saling menghormati perbedaan pendapat. Lah ente sendiri ternyata enggak bisa menghormati pendapat yang ente sebut sebagai orang-orang Wahabi gitu ya. Semua dibela, kecuali umat Islam enggak dibela sendiri. Jadi sebetulnya paham sekuler itu, paham liberal itu sendiri pun juga kontradiksi. Kita itu kan beragam, kita harus menghormati keragaman. Lah kok ente enggak menghormati kita? Kita punya pendapat kok ente kritik terus. Kalamullah, sabda Nabi ente kritik terus. Di mana jargon menghormati keragaman itu? Itu kan uang tok di sini. Ya, enggak benar. Wa ghayatu sa'il 'alamin dhalalu, dan ujung dari kesudahan usaha mereka orang-orang filsafat itu adalah kesesatan. Ujung-ujungnya kesesatan. Kayaknya itu indah, kayaknya bagus, tapi aslinya ujungnya adalah kesesatan. Wa hasilu dunyana adza wa balu, dan kesudahan dari kehidupan dunia kami adalah gangguan dan musibah. Wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina, dan arwah-arwah kami, roh-roh kami itu terasa liar ada di dalam jasad-jasad kami. Makanya antum lihat orang-orang liberal itu tidak punya rasa takut, karena jiwanya liar. Jiwanya liar. Mereka membuat pentas ludruk diberi judul Patine Gusti Allah. Pentas ketoprak diberi judul Ragine Malaikat Jibril. Itu sejarah itu. Nanti bisa cek letaknya sama Mbak Google nanti. Kalau tidak percaya, itu sejarah pernah terjadi. Ya. Kemudian belum lama ini mahasiswa di Bandung mereka berpikir ramai-ramai mengucapkan anjingku Akbar. Itu kan karena keliaran jiwa-jiwa mereka. Jiwa mereka liar. Jiwa-jiwa yang liar yang bersemayam di atas jasad-jasad. Ini yang punya rasa takut lagi. Dan itu ada videonya. Mereka membuat tulisan area bebas Tuhan. Iya, masjid disebut apa? Siapa yang tahu? Laboratorium agama. Masjid itu disebut laboratorium agama. Bid'ah disebut apa? Kreativitas religius. Bid'ah itu disebut kreativitas religius. Tidak ada rasa takut. Tidak ada kewajiban sholat lima waktu. Itu yang baru yang ngomong ini lah. Ya orang telemu cendek lah. Mengatakan tidak ada perintah kewajiban sholat lima waktu di dalam Al-Quran. Jadi jiwa-jiwa mereka walam nastafid min bahinatullah umrina, dan kami tidak mengambil manfaat dari pembahasan kami, dari aktivitas kami menuntut ilmu sepanjang hayat kami, siwa anjama'ana fihi qila wa qalu, kecuali kami hanya mengumpulkan katanya dan katanya. Apa bedanya kita dengan mereka? Kita juga mengumpulkan katanya. Katanya siapa? Katanya Allah. Katanya siapa? Katanya Rasul. Katanya siapa? Katanya para ulama sunnah di dalam ijma' ahli sunnah. Itu kata-kata yang kita kumpulkan. Adapun mereka mengumpulkan katanya Plato, katanya Aristoteles, katanya Socrates, katanya Sifulan, katanya Sifulan. Terus mereka membuat ta'wil-ta'wil yang menyimpang, yang tidak pernah diucapkan oleh generasi awal umat ini yang telah di tazkiyah, yang telah direkomendasi oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi raddun wadihun 'ala al-asyairah. Di dalamnya ada bantahan yang jelas yang kuat terhadap asyairah. Wa qad ta'ammattu naqlahuna, dan aku memang bersengaja untuk menukilkannya di sini. Li'anna an-Nawawi katabahu, karena Imam Nawawi menulisnya qabla an yamuta bi thalathati ashhurin. Wa kas karena Imam Nawawi menulisnya ya sebelum beliau wafat 3 bulan. Sebelum beliau wafat Imam Nawawi menulis kitab judulnya Juz'un fihi dzikru iqadi salaf fil hurufi wal aswat, penyebutan tentang akidahnya kaum salaf ya, tentang huruf dan suara. Bahwasanya kalamullah itu ada huruf dan ada suaranya. Itu ditulis siapa? Ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi 3 bulan sebelum beliau wafat. Maka siapa saja yang mengatasnamakan akidah Imam Nawawi bertentangan dengan kitab ini, itu ditolak. Karena ideologi seseorang, akidah seseorang itu kan dilihat dari karya tulisnya yang terbaru. Yang terbaru apa yang jadul? Yang terbaru, kenapa yang terbaru? Kenapa yang dijadikan patokan itu kitabnya yang terbaru? Kenapa? Jawabnya apa? Karena? Ya, karena terbaru. Kan gitu toh. Nah itu akidahnya dia yang baru, yang dulu sudah ditinggalkan kan begitu. Sehingga kitab-kitab lama yang bertentangan dengan kitab baru ini, yang lama tidak dipakai lagi sebagai bentuk revisi, kan seperti itu toh. Maka saya sendiri ya lebih tetram, lebih tenang ya memilih pendapat bahwa Imam Nawawi itu bukan pengikut Asy'ariyah, tapi beliau seorang ahli sunnati wal jamaah. Dan pendapat ini dipilih oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi, dipilih juga oleh Syekh Mas'ud Hasan Al-Salman hafizahumullah taala. Benar memang di beberapa tempat di kitab beliau ya Imam Nawawi itu melakukan takwil, tetapi hendaknya ya kita memahami akidah beliau dari kitab beliau yang terakhir. Dan kitab ini ditulis 3 bulan sebelum beliau wafat. Wa huwa dalilun sharihun, dan kitab ini menjadi dalil yang gamblang ala mukhalafatihi lil Asy'ariyah, tentang penyelisihan Imam Nawawi terhadap akidah Asy'ariyah. Jadi yang mengatakan Imam Nawawi itu adalah, soalnya ada orang di zaman sekarang ya. Kadzaban yaqulu laka anna Nawawi salafi wallahi kadzab hatta yamut. Dia bilang begitu. Pendusta besar orang yang mengatakan Nawawi itu seorang salafi, seorang sunni, seorang ahli sunnah. Dia pendusta sampai mati. An-Nawawi itu Asy'ariyun jal, seorang Asy'ari tulen, seorang penganut Asy'ariyah yang tulen. Ada yang ngomong seperti itu. Tapi yang enggak bawa ini, enggak bawa data-data dan fakta. Sekedar kadzab wallahi kadzab hatta yamut gitu. Sampai keteneten begitu. Kira-kira seperti itu ya, bahkan lebih horor lagi. Karena saya bukan tipe peniru yang baik. Jadi kira-kira seperti itu nadanya. Tak eleng-eleng itu suaranya. Yang mengatakan Nawawi ahli sunnah itu kadzab. Nawawi itu seorang Asy'ariyah tulen, jengkek. Medok kalau dari Jawa. Padahal para ulama yang mengatakan Imam Nawawi itu seorang ahli sunnah wal jamaah membawa data, membawa fakta. Apa itu? Ini kitab beliau yang ditulis 3 bulan sebelum beliau wafat. Ada memang di dalam kitab-kitab beliau yang lain Imam Nawawi melakukan takwil, melakukan ini itu. Tetapi di kitab yang terakhir ini menjadi dalil yang tegas, yang gamblang beliau menyelisih mazhab Asy'ariyah. Wa muwafaqatihi ahla sunnati fi akhiri amrayhi, dan menjadi dalil juga tentang kesesuaian beliau terhadap akidah ahli sunnati wal jamaah di akhir-akhir masa kehidupan beliau. Wa dzakara fihi aidan naqla al-Urmawi, dan dinukilkan juga, disebutkan juga di dalamnya ya nukilan dari al-Urmawi di halaman 76 dari kitab beliau, fi raddihi 'ala al-musyabbihati wal mu'attilati ma'an 'anil imam Ahmad qawluhu madhhabuna baina madhhabaini wa hudan baina dalalataini itbatul asma'i was sifati ma'a nafyi at-tashbihi wal adawati wa la nughali fi sifati fa naj'aluha ajsaman fa nusabbihu فنشبه الله بخلقه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ولا نقصر فنمحو عنه ما أثبته لنفسه بل نقول كما سمعنا ونشهد بما علمنا. Disebut di dalam kitab An-Nawawi tersebut yang berjudul Juz'un fihi dzikru i'tiqadi salafil hurufi wal aswat, penukilan dari Al-Urmawi di halaman 76 tentang bantahan beliau terhadap musyabbihah dan mu'attilah. Musyabbihah itu orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, dan mu'attilah itu orang yang menghilangkan sifat-sifat Allah, menolak sifat-sifat Allah. Dia menetapkan sifat, menetapkan asma, tetapi menolak apa kandungan sifat yang ada di asma, asma Allah. Ma'an bersamaan hadil Imam Ahmad, dari Imam Ahmad qaulahu. Jadi Imam Al-Urmawi ini menukil ucapan Imam Ahmad ketika Imam Ahmad bin Hanbal membantah orang-orang musyabihah dan mu'attilah. Lalu nukilan Imam Al-Urmawi ini dinukil oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya tersebut. Paham enggak? Ketika Imam Nawawi menukil ucapan Imam Al-Urmawi dari Imam Ahmad, itu menunjukkan beliau menyetujuinya. Nah, apa ucapan Imam Ahmad yang dinukil itu? Imam Ahmad mengatakan, saya tak membaca ya. Nek, bengok-bengok ini serah. Imam Ahmad berkata, madhabuna, madhab kami itu baina madhabain. Itu ada di antara dua madhab. Maksudnya, madhab ahli sunnah itu pertengahan di antara ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Wahudan baina dalalataini, dan madhab kami itu merupakan huda, petunjuk di antara dua kesesatan. Madhab kami itu ada di tengah di antara dua kubu yang ekstrim, dan madhab kami adalah petunjuk di antara dua kesesatan. Kesesatan apa itu? Musyabihah dan mu'attilah. Itu menyamakan Allah dengan makhluknya, menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, ini kesesatan ini. Yang kedua, menolak sifat Allah, ini juga kesesatan. Ahli sunnah apa? Menetapkan sifat Allah dan menetapkan bahwa sifat Allah itu tidak sama dengan sifat makhluknya. Apa itu itbatul asma'i was sifat? Madhab kami adalah menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah ma'ana fi tashbihi wal adawat, disertai dengan penolakan adanya penyerupaan antara Allah dengan makhluk. Jadi ahli sunnah itu menetapkan sifat Allah tanpa menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Itu ahli sunnah. La nughalifi sifat, kami juga tidak ekstrim di dalam menetapkan sifat. Fanaja'aluha ajsaman, lalu kami menjadikan sifat itu sebagai jisim. Enggak, kami enggak seperti itu. Di dalam menetapkan sifat Allah, kami tidak ekstrim sebagaimana ekstrimnya orang yang menetapkan sifat sifat Allah, lalu sifat Allah itu dikatakan sebagai sebuah jisim atau jasad. Fanusyabbihullaha bikhalqihi, kalau kita mengatakan ya sifat Allah itu seperti jasad, maka artinya kita telah menyamakan Allah dengan makhluknya. Ta'alallahu an dzalika 'uluwan kabira. Ya, maha tinggi Allah Subhanahu wa taala, maha suci Allah Subhanahu wa taala dari hal itu dengan setinggi-tingginya. Wala nuqassir, dan kami juga tidak meremehkan. Fanafu anhu, kemudian kami menghilangkan ma atsbathahu li nafsihi, apa yang telah Allah tetapkan bagi dirinya. Kami tidak menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, lalu kami terjatuh ke dalam tasbih. Enggak, kami juga tidak meniadakan sifat-sifat Allah yang telah Allah tetapkan. Bal naqulu kama sami'na, bahkan kami mengatakan sesuai dengan apa yang kami dengar dari dalil. Wa nashhadu bima 'alimna, dan kami mempersaksikan sesuai dengan apa yang kami ketahui dari dalil itu. Jadi madzhab ahli sunnah itu di antara dua kubu ekstrim. Kubu ekstrim yang pertama menetapkan sifat Allah, tetapi dia menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Ini namanya kubu musyabbihah. Ya. Mereka melakukan tasbih, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Namanya musyabbihah. Kubu ekstrim yang kedua, karena tidak mau menyamakan Allah dengan makhluknya, akhirnya mereka menolak sifat-sifat Allah. Mereka menghapuskan sifat-sifat Allah. Dengan cara apa? Sifat Allah itu ditakwil. Oh, artinya bukan istiwa, tapi artinya istaula. Oh, artinya begini. Oh, artinya begini. Karena tidak cocok dengan akal kita. Itu kubu ekstrim yang kedua. Nah, ahli sunnah di tengah-tengah. Mereka menetapkan sifat Allah dan mereka menolak tasbih, ya, tidak menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Tumanaqala anil Imam Syafi'i rahimahullahu taala annahu qala, kemudian beliau menukil dari Imam Syafi'i rahimahullah bahwasanya beliau berkata, nuthbitu hadhihi sifati allati jaa biha al-Qur'an. Kita menetapkan sifat-sifat ini yang telah dibawa oleh Al-Qur'an. Wa nuthbitu sifati allati, dan kita menetapkan sifat-sifat yang jaa'at biha sunnah, yang telah datang dengannya sunnah, yang telah datang di dalam sunnah. Kita menetapkan sifat yang ada di dalam Al-Qur'an, kita menetapkan sifat yang ada di dalam sunnah. Wa nanfi tashbiha, dan kami juga menolak penyerupaan. Kama nafa dzalika an nafsihi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menolak tashbih, menolak penyerupaan dari diri Allah sendiri. Faqala azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang semisal dengan Allah sesuatu pun. Ini penolakan tashbih, ya. Tashbih itu dihilangkan, enggak ada yang serupa dengan Allah. Artinya penyerupaan itu ditolak oleh Allah. Maka kita pun juga menolak penyerupaan. Faham? Wa huwa sami'ul basir, dan Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini penetapan sifat bagi Allah. Jadi Allah menolak penyerupaan sifat sekaligus Allah menetapkan sifat. Ini dalam ayat apa? Surat Asy-Syura ayat 11. Itulah yang ditempuh oleh ahli sunnah. Menolak penyerupaan sifat Allah terhadap sifat makhluknya ditolak, tetapi dengan bersamaan pula mereka menetapkan sifat. Sifat yang bagaimana? Yang sesuai dengan kemahabesaran dan kemahagungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kalau orang-orang mu'attilah, musyabihah, menyerap, menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, itu ekstrim. Orang-orang mu'attilah menolak sifat Allah dalam rangka menghindar dari penyerupaan. Karena menurut mereka menetapkan sifat Allah itu sama saja dengan menyerupakan Allah. Paham? Menurut mereka menetapkan sifat Allah sama saja menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kalau ahli sunnah enggak, ahli sunnah menempuh metode ayat ini. Ahli sunnah menolak penyerupaan, di waktu yang sama mereka menetapkan sifat. Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah sesuatu pun, dan Allah itu Maha mendengar, Allah itu Maha melihat. Allah punya sifat pendengaran dan Allah punya sifat penglihatan. Menolak penyerupaan sekaligus menetapkan sifat bagi Allah, sifat yang sesuai dengan kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala. Itulah metode Al-Qur'an. Itulah metode ahli sunnah. Itulah yang disepakati oleh para imam-imam sunnah. Dan Imam Nawawi menukil ucapan Imam Syafi'i ini di dalam kitabnya tadi. Maka kalau ada yang mengatakan An-Nawawi itu termasuk mu'attilah, keliru. Dalilnya kitab ini, ya. Dan saya tidak sendiri, ya. Kita hanya, ya, mengikuti data dan fakta, dalil, argumen yang dibawa oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani dan juga Syekh Mansur Hasan Abu Salman, yang menyatakan bahwa Imam Nawawi itu bukan seorang mu'attilah, bukan seorang Asy'ari, bahkan dia seorang ahli sunnati wal jamaah. Fanahnu nasifu wala nusyabihu. Kita ini nasifu, menetapkan sifat, wala nusyabihu, tapi tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Wa nuthbitu wala nujassimu, dan kita menetapkan sifat Allah, wala nujassimu, dan tidak menetapkan jisim, jasad bagi Allah. Wa na'rifu wa la nukayyifu, dan kita mengetahui nama dan sifat Allah, dan kita tidak nukayyif, tidak bertanya bagaimana sifatnya Allah. Kok Allah itu turun, bagaimana turunnya Allah? Enggak, kita enggak menetapkan kaifiyah, karena memang Allah tidak menjelaskan kaifiyah. Madhabuna baina batilaini, dan madhab kita itu berdiri di atas atau di tengah-tengah di antara dua kebatilan. Wa hudan baina dalalatain, dan madhab kita itu adalah petunjuk di antara dua kesesatan. Wa sunnatun baina bid'ataini, dan madhab kita itu adalah sunnah di antara dua bid'ah. Bid'ah musyabbihah dan bid'ah mu'attilah. Wa qad tafarrada Allahu subhanahu wa ta'ala bi haqa'iq sifatihi wa ma'aniha 'anil 'alam, dan Allah subhanahu wa ta'ala sungguh telah bersendiri dengan hakikat sifat-sifat Allah dan makna sifat-sifat Allah dari seluruh alam raya ini. Artinya yang memiliki sifat-sifat itu khusus bagi Allah itu hanya Allah sendiri. Seluruh alam enggak ada yang memiliki sifat-sifat yang semisal dengan sifatnya Allah. Fanahnu biha mu'minun, maka kami terhadap sifat-sifat Allah itu beriman. Wa bihaqaiqiha mu'minun, dan kami meyakini terhadap hakikat makna dari sifat-sifat Allah. Wa bima'rifati kaifiyatiha jahilun, dan kita ini jahil, tidak tahu tentang bagaimana sifat-sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qala, kemudian beliau mengatakan lagi, siapa yang mengatakan? Imam Nawawi. Fanzuru rahimakumullah ila lafzi hadaini al-imamain wa kaifa ittahada wa ittafaqa wa tabarri ma wara'ahu ahra. Fanzuru, lihatlah oleh kalian, rahimakumullah, semoga Allah merahmati kalian semua. Kata Imam Nawawi, lihatlah. Lihatlah di sini maksudnya direnungkan, dipikirkan. Ila lafzi hadaini al-imamain, terhadap lafaz-lafaz yang diucapkan oleh dua orang imam ini. Imam siapa tadi yang dinukil? Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i. Yang nukil siapa? Imam Nawawi. Imam Nawawi nyuruh kita, "Hei manusia, hei kaum muslimin, renungkanlah ucapan dua orang imam ini." Kata beliau, wa kaifa ittahada wa ittafaqa wa tabarrima wa ra'ahu ahra. Ya, bagaimana keduanya itu kok bisa ucapannya kok bisa sama, bisa plak, bisa cocok? Karena yang menyatukan mereka adalah akidah ahli sunnati wal jamaah. Karena akidah ahli sunnati wal jamaah ini terjaga keoriannya. Originalitas akidah ahli sunnah ini terjaga. Makanya siapapun ya imam ahli sunnah yang pernah kita ketahui akidahnya mesti sama. Ya, dalam prinsip-prinsip akidah, dalam masalah asma wa sifat, ya, dalam penetapan syafaat, dalam penetapan mendengar dan taat pada penguasa meskipun jahat, seluruh imam itu sama. Imam ahli sunnah wal jamaah. Ya. Lah kalau seperti ini tidak disebut ahli sunnah, terus ahli sunnah yang bagaimana lagi? Kalau Imam Nawawi yang seperti ini tidak disebut ahli sunnah, lalu yang disebut ahli sunnah itu yang bagaimana lagi? Wa fassala fi safhati tsamani, dan beliau Imam Nawawi merinci lagi di halaman 80. Mu'taqada ahli sunnah, merinci akidah ahli sunnah. Wali nafasatihi anquluhu, karena saking berharganya rincian dari Imam Nawawi tersebut maka aku menukilkannya. Faqad qala, beliau mengatakan, faslun, sebuah pasal, fi ahaditha tu'akidul qawla bihadal mu'taqad, tentang penyebutan hadis-hadis yang menguatkan yang akidah ini. Wa tu'ayyiduhu ala hadat tanzihil ladhi alaihi a'immatul islam, dan juga mengokohkan ala hadat tanzih, pencucian ini yang dianut oleh para imam-imam Islam. Hasyaranallahu ala mu'taqadihim, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semuanya di atas akidah mereka. Wa amatana ala mahabbatis salafis salihin wal a'immatil mahdiin radhiyallahu anhum ajma'in. Wa amatana, dan semoga Allah mematikan kita, ala mahabbatis salafis salihin, di atas kecintaan terhadap kaum salaf, as-salafus salih, wal a'immatil mahdiin, dan kecintaan terhadap para imam-imam ahli sunnah yang diberikan petunjuk. Radhiyallahu anhum ajma'in, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai mereka seluruhnya. Ini ucapan Imam Nawawi. Adapun rinciannya nanti insyaallah kita bacakan di kesempatan yang akan datang ya. Masya Allah, sudah dapat setengah belum kita ini? Sudah dapat belum? Ini pertemuan keberapa? 27 ya? Sementara halamannya ada 164. Kita ada di 64, masih kurang 100 halaman lagi. Maksudnya apa? Kalau maksudnya itu peluang untuk nyalangi guru untuk wedus ini masih panjang gitu. Jadi barangkali punya kata mana boleh wedus, nah wedus ya sampai, orang sampai ya pinte, pinte ya kanae. Gak harus itu sebagai bentuk syukur saja, dan jangan dijadikan kebiasaan ya. Wah, kudu, orang kudu ya, ya. Ya, tahun kaya apa ya sampai. Baik, itu saja mungkin teman-teman yang bisa kita bacakan pada kesempatan malam hari ini. Mohon antum kasih tanda ya. Kitab antum itu fotokopiannya dikasih tanda. Kita kemarin bacanya sampai di mana? Nanti kalau ditanya kita sampai halaman berapa, antum bisa menjawab sampai sini. Atau kalau enggak antum kasih tanda. Sekarang tanggal berapa itu? 11. Hah? 11. Antum kasih tanggal 11 di situ, 11 November 2021. Sehingga besok pertemuan berikutnya tinggal. Wah, saya iman-iman nih Ustaz, kalau kitab saya diorek-orek. Jangan iman-iman. Antum ingat enggak pepatah kita itu? Petenge kitab padhangi ati, padhangi kitab petenge ati. Petenge kitab, kok kitab kok peteng karena banyak tulisannya. Wah, antum kasih terjemahan itu makna gandul. Terus hal-hal yang penting ditulis. Di mana nulisnya? Penuntut ilmu itu jangan apa ya, tidak kreatif ya, harus kreatif ya. Bisa ditulis di sini, ada faedah apa yang ditulis di sini. Kecil-kecil lah, gede-gede. Gede-gede lah, motel. Bisa di atasnya sini. Bisa nyempil di sela-sela sini yang tertulis faedah itu. Ya, tadi kita orek-orekan ya, peteng. Berarti bocah ini ngerti, paham tulis. Dari awal pengajian akidah Ar-Razi kita resik mercek. Orang yang tulisannya babar belas itu berarti padange kita petenge ati. Nek kita padang jinglan tanpa enek tulisane coretane berarti atine peteng. Nek atine peteng apa berarti orang mudeng. Ya tengah kene antuk-antuk tulis sampe tangan. Enggak begitu ya. Nanti kalau kitabnya itu peteng, banyak coretannya, banyak tulisannya, berarti hatinya pak pada ada tambahan informasi baru. Itu kata kiai saya. Petengnya kitab padangnya hati, padangnya kitab petengnya hati. Dan untuk sisa waktu yang ada kita gunakan untuk membaca beberapa soal yang telah dituliskan. Hukum merapikan jenggot biar indah. Apa orang indah ini? Kriteria indah bagaimana? Asal rapi, apa? Hukum merapikan jenggot biar indah. Merapikan ya dikasih minyak. Itu sunnah, disisiri jenggot. Jangan dibiarkan awut-awutan. Apalagi kalau tidak dibiarkan itu sampai Syekh Sulaiman Ar-Ruhail itu pernah bercanda ya. Syekh Sulaiman Ar-Ruhail itu mendeteksi jenggotnya seorang lelaki itu kalau dia jengat maju begini, berarti dia tipe lelaki yang takut sama istrinya. Ini jenggotnya jengat maju. Kami ya pak, Rano, mantu-mantu terus ini jengat maju. Berarti jenggot seorang pejantan yang tidak takut terhadap istrinya menteringi wanita. Jenggotan dia. Nah supaya rapi ya minimal digerabuti ini. Lebih bagus lagi dikasih minyak atau minyak wangi, terus dikeramasin, jangan ada ketombe. Dan kalau orang kok madam rontok akeh, buron banget ya. Terus kalau sudah memutih dikasih warna pirang, ya supaya tidak kelihatan putih. Beberapa waktu yang lalu saya sudah melihat ada satu lembar jenggot saya yang memutih sebagai pertanda bahwa saya sudah mulai menginjak usia yang tidak lagi muda belia. Jadi yo nek bahasa kasarnya setengah tua. Aku nek diarani tua yo megah. Nek setengah tua ya aku meneng. Itu cara merapikan jenggot sesuai syariat. Jadi diapakan? Diminyak, dikeramasi, diminyai, disisiri, suku dikasih minyak wangi. Kalau memutih dikasih warna pirang. Ya. Kemudian pendapat yang rajih yang saya yakini dan itu dipilih oleh Al-Imamul Albani rahimahullah, dia kalau sudah melebihi satu genggaman seperti jenggot saya ini melebihi satu genggaman, yang di bawah genggaman ini boleh dipotong. Gitu. Orang kok digenggam sing potong kene. Ini wong bengku itu enggak ada ulama ngomong. Itu berdasarkan atar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhumah. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan tetap tidak boleh dipotong. ya, karena kasusnya Ibnu Umar itu beliau memotong itu ketika beliau sedang umroh. Kalau sedang umroh digenggam, ya, yang lebihnya ini boleh dipotong. Itu menurut sebagian ulama. Tetapi pendapat yang rajih yang saya yakini, ya kapan saja tidak mesti umroh. Kalau sudah melebihi satu genggaman, maka kelebihannya ini boleh dipotong. Itu tentang tata cara merapikan jenggot yang sesuai dengan syariat. Dan rapi dan tidak rapi itu patokannya syariat. Jangan patokannya cucuke menungso. Kalau kita manut cucuke menungso, warane entek. Walaupun apalagi saya itu sering jenggot itu median itu selambine ora kaya warok. Itu nek nguyuk jangan kromo. Itu bukan patokan. Ya nek kromo kan karek pakai tisu to nek adus kan ya kromo. Terus nek ora gelem kromo terus ora adus ngono. Kan ya tetap adus toh. Tapi dianduki. Seandainya minum sop ya minum sop ya. Itu kromo kan ya terus dianduki. Pakai tisu. Padahal gelem kromo sebenarnya ora tahu adus. Seperti itu. Apa itu? Hukum laundry di tempat yang memelihara anjing kan ya, tidak direkomendasikan. Mana labin antum dijilat kirek sih? Terus dikumbang ya dijilat kirek. Malah kena najis. Dihindari. Saya aku nek saya secara pribadi pegang tetap tidak kirek. Tapi kirek. Tapi ustaz saya mengarut mata kirek. Saya pegang. Lebih baik dihindari. Karena jika dia menjilat itu najis. Sebagian ulama menyebutnya dengan najis mughalathah, najis yang parah, ya. Dan cara mencucinya harus dicuci 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Malah repot. Tapi di laundry itu juga menyediakan tanah. Saya malah jubah antum yang awalnya putih dicampurin tanah dan dibubah. Saya mau bertanya, ya silahkan. Di manakah Syekh Abdul Qadir Jailani bertemu Rasulullah? Tidak pernah. Dan saat sedang apa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani didatangi Ali bin Abi Thalib? Tidak ada. Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bukan sahabat. Jadi dia tidak pernah bertemu dengan Nabi SAW. Dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu seorang ahli sunnati wal jamaah. Itu bisa diketahui dari kitab beliau namanya Al-Hunyah. Ya. Tapi banyak orang ekstrim kepada beliau dan membuat cerita-cerita yang aneh-aneh tentang beliau. Misalnya Abdul Qadir Al-Jailani bisa menghidupkan apa ayam yang mati, dia bisa menampar malaikat maut, dia bisa ini bisa ini. Itu semua cerita. Dan kita ahli sunnah ya tidak meyakini akidah kecuali terambil dari Al-Qur'an dan sunnah. Makanya orang yang memiliki andil kepercayaan dari cerita-cerita itu bingung mereka. Katanya begini, oh mas, nek ngurus katanya entek aneh kurang golek, enggak akan ada habis-habisnya. Ya, sampai ada ustaz ngomong saya melihat Rasul langsung secara lain dalam keadaan sadar. Nek saya gampang ditebus. Selesai. Ya. Wong Nabi sudah mati kok bisa ketemu. Kalau bermimpi ketemu Nabi lah ya. Kalau ketemu itu enggak mungkin. Ya, tidak mungkin. Dan itu merupakan cerita-cerita dusta yang dikarang oleh orang-orang sufi yang suka mengarang-arang cerita yang aneh-aneh dan horor-horor. Termasuk ada bisa mengendalikan awan, bisa ngomong dengan kurma. Ada loh. Di YouTube saya dengar dahi besar itu. Waktu kakeknya dia mau makan kurma, kurmanya berpikir. Kurmanya itu berpikir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ditanya, "Loh, Mak, kurma, kok kamu mau saya makan kok kamu kok berpikir?" Kurmanya menjawab, "Saya adalah keturunan kurma yang ditangkap yang ditanam langsung oleh Nabi." Jadi saya itu keturunannya dari kurma yang ditanam oleh Nabi. Jadi mbahnya kurma ini itu yang nanam Nabi langsung gitu. Makanya cucunya kurma ini bisa berpikir. Ngono kuwi ya percaya ya. Aina al-aql, di manakah akal? Apakah para sahabat pernah menyampaikan cerita itu? Apakah Nabi pernah mengatakan bahwa setiap kurma kurma yang saya tanam, nanti dia bisa berpikir. Dan berpikirnya itu dia bisa ngomong-ngomong dengan manusia. Kita percaya enggak bahwasannya seluruh tanaman itu berpikir? Kita percaya, karena itu ada dalilnya di dalam Al-Quran. Tapi kalau ada orang bisa mendengar pikirnya kurma, bisa berkomunikasi dengan kurma, itu kita enggak percaya, karena tidak ada dalilnya gitu loh. Ada lagi, ya Allah. Baru riset tadi, saya mendengar ada seorang yang dianggap wali, akiknya teng bernos, gelangnya teng granul, pakai pakaian serba hitam kayak saya ini, tapi bukan saya. Baru kehubungan ini. Dia baca dikir tertentu lalu menyuruh Jibril turun. Hei Jibril, mundur. Wah, apa yang menang? Wah, Jibril bisa diperintah sama manusia itu. Ngono kuwi ya do percaya. Jadi pakanannya hongkong. Hei Jibril, mundur. Pengen ono wahyu marang kacamu iki ngono. Lah berarti ada nabi baru dong kalau begitu. Jibril bisa diperintah untuk membawa wahyu. Nanti saya send videonya. Kalau enggak percaya, polos kuwi sing ditebusi sing nge-share apa ustaz iki sing ditebusi. Nanti saya send. Insyaallah kalau Allah memberi waktu. Apa saiki? Kembali. Ora sabar. Ditangani ngono nge-share. Masuk tangan. Jika ada orang sholat akan tetapi dalam sujud terakhirnya itu lama, apakah ada contoh hadis seperti gimana ya? Tidak ada mengkhususkan sujud terakhir harus diperlama. Yang sunnah itu memperlama sujud secara umum. Tidak mesti yang terakhir. Yang sujud yang pertama boleh, yang tengah yang boleh, yang terakhir boleh. Terutama ketika sedang sholat sendiri. Tapi ketika kita sedang imam, itu jangan memperlama. Karena di luar sana ada orang-orang yang sulit berdiri, tidak kuat lama-lama bersujud. Mungkin dia punya asam urat, atau dia sudah sepuh, atau ibu-ibu yang meninggal anak, meninggalkan anak bayinya di rumah, atau sebagian jamaah tadi itu ketika sholat ingat ternyata kompor saya belum saya matikan, lalu dia kepikiran imam kok sulit. Jadi kalau sholat jamaah jangan lama-lama, kalau antum sholat sendiri silahkan perlama monggo. Dua rakaat satu malam boleh. Silakan berdoa sepanjang-panjang, sepanjang yang kita bisa. Dalilnya mana? Aqrabu ma yaqulul 'abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa'tiru minad du'a. Kata Nabi, kondisi terdekat antara hamba dengan Tuhannya itu ketika dia sujud. Kondisi terdekat antara seorang hamba dengan Allah itu ketika dia sujud. Maka perbanyaklah berdoa. Silakan banyak berdoa ketika sedang sholat sendiri. Berdoa apa saja? Ya, doa sapu jagat boleh. Ya, doa minta tambahan ilmu boleh. Ya, doa meminta kesucian jiwa boleh. Doa-doa yang diajarkan oleh Nabi terutama. Yang paling utama doa-doa yang diajarkan oleh Nabi. Dan Nabi itu sudah mengajarkan doa macam-macam. Minta kesehatan ada. Minta dilunasi utangnya ada. Ya, banyak. Bisa kita bisa baca mendoakan orang tua, diulang-ulang dan dibaca semuanya boleh ketika sujud. Tetapi bukan mengkhususkan harus sujud yang terakhir, tidak ada pengkhususan sujud terakhir. Allah Ta'ala. Apakah kedepannya kajian Klaten Kota ada rencana menambah jadwal kajian di Masjid Joglo menjadi dua kali dalam satu pekan? Ini kan masa depan ya. Masa depan itu seperti kumpulan tempe, tidak ada yang tahu. Karena itu masa depan. Berbicara tentang masa depan itu seperti kumpulan tempe, tidak ada yang tahu. Ya mungkin bisa jadi nanti tergantung Allah yang pertama. Jika Allah mentakdirkan akan ada penambahan. Yang kedua dari panitia, panitia ini juga bukan yang kedua, yang ketiga. Yang kedua itu dari tamir masjid. Apakah tamir masjid mengizinkan? Karena kita di sini itu kita numpang, kita bertamu di sini, kita meminjam. Jasa Allah Mukhairan, saya secara pribadi dan mewakili teman-teman di Kaji Tiku mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pengurus masjid joglo sekalian. Atas perkenannya, ya, atas izinnya kita diperkenankan mengadakan pengajian di sini. Semoga izin tersebut menjadi jariah, menjadi pahala jariah yang terus mengalir bagi seluruh pengurus takmir masjid ini dan juga bagi teman-teman panitia dan semua kalangan yang ikut mensukseskan jalannya pengajian. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan pahala melimpah kepada kita semua yang hadir di masjid ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Adapun apakah akan menambah bapak-bapak alam ya? Masa depan tadi. Apakah kemarin kekal di neraka? Tidak. 72 kelompok yang masuk neraka itu semuanya tidak ada yang kekal. Karena disebutkan oleh Nabi, sataftariku ummati, umatku, maksudnya umat Islam akan terpecah menjadi 73 kelompok. Ila sabahin wa talatina, gimana itu? Ila bintin wa sabahina firqat, ila talatatin wa sabahina firqat. Umatku akan terpecah menjadi 73 kelompok. Kulluha finna, semuanya masuk neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Jadi 73 kelompok ini semuanya masuk neraka kecuali satu. Berarti yang masuk neraka berapa? 72 kelompok. Ini statusnya masih muslim. Karena Nabi menyebut mereka ummati, umatku, umat Islam. Kalau mereka kekal di neraka berarti bukan umatnya Nabi lagi. Berarti mereka orang kafir. Termasuk dalam ini adalah khawarij. Karena khawarij itu adalah firqah pertama yang muncul dalam Islam. Jadi firqah tertua yang muncul, kelompok sesat yang lahir pertama kali, yang khawarij. Kaum-kaum reaksioner, kaum-kaum radikal, kaum-kaum apa ini namanya, suka dengan kekisruhan, pertumpahan darah, kekacauan, ya, provokasi, demo, seperti ini. Ada menahi sunnah enggak? Tetapi status mereka masih sebagai orang Islam. Kalaupun mereka masuk neraka, dan mesti masuk neraka, khawarijnya itu, adapun orang per orangnya belum tentu. Karena dosa selain syirik itu tak tahu masyia. Jika Allah berkehendak untuk diampuni, dia diampuni. Jika Allah tidak berkehendak, ya mampir dulu ke neraka. Tetapi seandainya mampir pun, dia tidak akan kekal abadi. Wallahu ta'ala. Bagaimana dia untuk mengatasi dada atau hati yang tiba-tiba sesak karena was-was serta kiat-kiat meninggalkan was-was? Iya, was-was ini kalau kita ceritakan mungkin banyak orang pun akan tertawa. Padahal dia itu penyakit yang sangat berbahaya dan sangat mengganggu kehidupan. Was-was, tiba-tiba dada sesak, was-was, takut. Ya tidak ada jalan kecuali dengan banyak-banyak meninggalkan sunnah-sunnah yang bisa mempersempit gerak setan. Karena was-was itu asalnya dari setan. Secara umum disebutkan dalam surat An-Nas, allati waswis fi suduril nas minal jinnati was-was, dari setan. Dan rinciannya macam-macam. Terkadang was-was itu muncul ketika wudu. Orang wudu, kok kayaknya tadi belum kena aja, diulangi lagi. Ada orang itu wudu, setiap wudu harus 7 kali karena was-was. Ada orang cawe itu nek sak anggar ora marem, kudu tek sekolah. Jadi dibajongi ngono diposo. Ono pencet ya bajongi meneh poso iki meneh. Ora wedi nek tipis ya. Ada orang was-was itu ketika sholat, dan itu disebutkan Nabi secara spesifik, setan datang ke bagian dukur orang tersebut lalu meniup. Berutuhnya apa yang diri ini dikempusi setan untuk menimbulkan was-was. Kok mak berbeti apa ya? Kata Nabi, la yang sorifah, jangan ia memutus sholatnya, hatta ya jidarihan, sampai ia mendapatkan bau au yasma' sautan, atau mendengarkan suara, suara buang angin, atau dia mencium bau tidak enak, bau tidak enak. Suaranya gimana? Ya terserah gaya masing-masing ya. Kalau sudah dengar suara, kok saya masih ragu. Lawang cedok suaranya ragu. Ya apa bukan menang. Ragu itu kalau enggak ada ada suara, enggak ada bau, ragu. Nah, kalau ragu tinggalkan keraguan itu, jangan diputus sholatnya. Tapi kalau sudah jedek, sudah ada suara, berarti sudah batal itu, harus ditinggalkan sholatnya. Itu was-wasah ya. Terus cara menghilangkannya bagaimana? Ya itu tadi, dijaga sholat lima waktu berjamaah, zikir pagi dan petang, dan sunnah-sunnah Nabi yang bisa melemahkan eksistensi setan itu dilakukan. Apa contohnya? Bangun tidur, baca Quran. Karena Nabi mengatakan jika seorang sebelum tidur itu setan meletakkan berapa ikatan? 3 ikatan. Lalu mengatakan kepada orang yang tidur itu, alaika lailun tawil faqut. Ya, kamu akan menikmati malam yang panjang, maka tidurlah. Tidur. Di apa namanya? Kasih apa? Sugesti sama setan. Ketika dia bangun, dia berzikir kepada Allah, lepas 1 ikatan. Ketika dia berwudu, lepas 1 ikatan. Ketika dia sholat 2 rakaat, lepas 3 ikatan. Kenapa kita was-was terus? Lah ikatannya setan orang tau iculi. Ya. Saya sudah sholat terus, ya. Sholat 5 waktu, tapi tangi turun orang tuh kok, tangi turun orang wudu, tangi turun orang gak sholat 2 rakaat sholat sunnah fajar itu. Jadi ikatan itu ada terus di sini. Nah, itu contoh sunnah Nabi untuk melemahkan eksistensi setan. Ketika makan baca bismillah, ketika masuk WC baca bismillah, itu melemahkan eksistensi setan. Ketika mau lepas celana dan baju baca bismillah, satruma baina ayunil jin wa aurati bani adam an yaqula bismillah. Benteng pembatas antara matanya setan dengan aurat anak Adam dengan membaca bismillah. Lah kita coba apa itu perucal-perucul baca bismillah, enggak, akhirnya setan itu mengintervensi kehidupan kita. Itu. Jadi tidak ada jalan kecuali dengan ngaji, dengan mempelajari sunnah-sunnah yang bisa melemahkan eksistensi setan. Lalu anjing di rumah, buah, lukisan-lukisan, makhluk berhidup, alat-alat musik, itu menjadi sarannya setan. Setan senang betah di rumah yang ada benda-benda tersebut. Pengen bebas dari gangguan setan oleh patungnya yang ngomain. Ya, patungnya recokan roh, merah tidur. Tahu recokan roh? Gambar setan sih ngelompuhan, gogol, gogol, recokan roh. Kok anggere gambar setan roh, mesti lempu-lempu ya? Jadi itu tadi, pikir harus dikuati, kemudian melakukan sunnah-sunnah bisa melemahkan eksistensi setan. Dan sebaik-baik zikir adalah Al-Qur'an. Perbanyak membaca Al-Qur'an. Wallahu ta'ala. Bagaimana umumnya mengikuti organisasi yang ada di kampus tetapi masih ada kemungkaran di dalamnya seperti ikhtilat dan musyrik, apakah sebaiknya dihindari, Ustaz? Kalau antum bisa berdakwah di sana dan antum yakin tidak terkontaminasi dan antum memiliki pondasi akidah yang kuat, enggak apa-apa. Tapi ada upaya dakwah. Tapi memang itu sekedar bergabung di situ, ya keberadaan antum di situ tidak mewarnai sama sekali, meskipun sipe enggak ada antum mewarnai, justru antum yang terwarnai, wajib untuk tidak boleh ikut. Ya. Nah, terus saya tuh pengen punya kegiatan, walah kegiatan yang oke gitu lah. Dan sekarang ini walah alhamdulillah, berigas kegiatan yang oke, macul kuburan, kegiatan kuburan, itu kegiatan berigas. Saya sudah bolak-balik menawarkan ke Kajitiko, ayo teman-teman siapa yang ingin gabung ke komunitas brigas, brigadir menjaga masjid. Tugasnya apa? Belai sapi, bedati sapi, ya duduk kuburan, ngedusi mayit, ya menjadi tukang parkir. Enggak ada yang minat, toh. Sing daftar sing jilono ya rapat ya, sergap ya curhat mana. Pengennya pengajian jadi moderator, enggak mau jadi tukang parkir. Jangan menyepelekan tukang parkir, meskipun bolong ukur dan jalannya oke ya, besar itu. Dan mereka masih tetap bisa mengikuti pengajian. Nasihat untuk ikhwan yang anti jadi tukang parkir, nasihat pula untuk tukang parkir. Nah, jadi tukang parkir pengajiannya cuma brondele nih, tangan belekap-belekap. Orang mengikuti pengajian, dengarkan pengajian meskipun di area parkir. Pipanisasi, ya, pasang pipa untuk menolong kaum muslimin yang kekeringan. Banyak kegiatan berikas itu. Ya. Pulkanu ngaji, lo ngaji di atas gunung. Lo mungkin ada yang versi softnya, ya, versi lembutnya. hanya di basecamp-basecamp itu tidak pakai nanjak. Insya Allah berikutnya berkali haji yang ke-5. Insya Allah mungkin Jawa Timur ini kita atur. Jadi jangan alasan supaya ada kegiatan lalu gabung ke acara-acara yang penuh dengan kemungkaran, sementara di situ kita tidak bisa mendakwahi ya teman-teman kita sama sekali. Bahaya. Penghasilan dari usaha yang tidak mendaftarkan produk ke pemerintah. Ya kalau itu apa namanya jenis bisnisnya itu bisnis yang halal ya halal. Adapun kalau mendaftarkan ke pemerintah itu ada kriteria khusus, antum sudah masuk kriteria kok antum nggak daftar sementara itu diharuskan pemerintah, ya antum berdosa. Tapi dosa ini tidak mempengaruhi kehalalan rezeki antum. Jangan dicampur adukan. Ya, seperti orang nikah siri, sah nggak nikahnya? Sah, tapi dia berdosa karena dia tidak mengindahkan instruksi pemerintah. Ya. Saya yakin juga pemerintah itu ketika pemerintah untuk mendaftar itu ada kriteria usaha tertentu. Kalau bangun pentol hujan ya, hotel yang dinti kon daftar mau kena pajak kena ini ya remuk. Pemasukan ini sedang kemes ya baru daftar ya. Nah, kecuali sudah punya karyawan 100 itu disuruh daftar ya enggak daftar. Kalau enggak daftar halal enggak? Halal, thayyiban, mubarakan fi, selama yang dijual itu adalah benda-benda yang dihalalkan dan tata cara penjualannya tidak mengandung unsur yang dilarang oleh syariat seperti riba, waror dan yang lainnya. Wallahu taala. Baik. Bagaimana pendapat Ustaz tentang seorang yang menyatakan bahwa kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid ini artinya bukan tiada Tuhan selain Allah, tapi beliau mengartikannya dengan kalimat pemersatu umat. Apakah ucapan ini sudah dalam kategori kekufuran? Dirinci ya, apa maksud pemersatu umat? Kalimat tauhid memang pemersatu umat dan kita bersatu di atas kalimat tauhid. Benar itu? Ya. Benar, itu harus dirinci. Ucapan dia ucapan yang global. Kita tidak boleh menghukumi sebelum merinci satu masalah. Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika nufassilul ayati litastabina sabilul mujrimin. Maka demikianlah kami merinci ayat-ayat kami agar menjadi jelas jalan orang-orang yang jahat. Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah ditanya, apa hukumnya orang yang mengatakan kadzabta, kamu dusta, kepada orang yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Jadi ada orang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, akhirnya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, lalu si B mengatakan kadzabta, ini pendusta. Ini si B ini kafir atau enggak? Ditanyakan kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad menjawab harus dirinci, apa maksud dari kata pendusta itu? Apakah si B ini mendustakan kalimat tauhid? Kalau dia mendustakan kalimat tauhid, kafir dia. Tapi mungkin juga yang didustakan oleh si B ini bukan kalimat tauhidnya, tapi yang dia dustakan adalah si A-nya yang mengucapkan kalau kamu itu ngomong la ilaha illallah itu kamu itu cuma bohong-bohongan. Ya tidak kafir kalau begitu. Jadi dirinci, termasuk ini juga dirinci. Kalimat tauhid adalah pemersatu umat, itu adalah ucapan yang global. Harus dirinci apa maksudnya. Kalau punya niat dalam hati, apakah sudah termasuk berjanji dengan Allah? Iya, niat toh. Innamal a'malu binniyat. Tapi kalau berkaitan dengan nazar ya harus diucapkan ya. Kalau baru sekedar bisikan hati ya tidak dianggap ya, janji kepada Allah. Yang kalau seseorang mengingkarinya harus ada menjalankan kafarah. Wallahu ta'ala. Bagaimana hukum kerja di gedung pertemuan yang disewa untuk pernikahan yang di dalamnya ada musik, posisi sebagai bendahara dan marketing? Wallahualam, saya tidak berani menjawab. Karena ini berkaitan erat dengan pekerjaan orang. Nanti kalau saya menjawab boleh ya piye, nek saya menjawab tidak boleh kok, itu kayak terus cek metu, kayak terus ke piye. Jadi pertanyaan berat ini dan sejujurnya saya belum mengetahui jawabannya. Yang rinci nanti bisa ditanyakan ke ustaz. Bagaimana hukumnya uang subhat, bunga deposito untuk bayar pajak? Bunga deposito untuk bayar pajak. Ini saya juga saya tidak tahu. Karena pajak itu di dalam Islam tidak ada. dan deposito uang bank itu kan riba, duit riba tapi digunakan untuk membayar pajak. Tapi pajak ini dirinci oleh para ulama. Ya, jika memang pajak ini hanya dibebankan kepada orang-orang khusus saja, orang-orang kismin, enggak, orang-orang miskin, fakir, itu tidak dibebani pajak, dan kemudian pajak ini manfaatnya kembali, asli kembali kepada kaum muslimin, maka sebagian ulama kita membolehkan. Nah, berikutnya penggunaan riba ini, dia itu tidak boleh dimanfaatkan oleh si pemilik harta pokok. Pemilik deposit, lalu dia ada ribanya ya. Nah, ribanya ini tidak boleh dimanfaatkan oleh si pemilik deposit ini. Dia harus melepaskan diri dari uang riba tersebut. Harus dia sedekahkan. Sebagian ulama merinci itu hanya boleh digunakan untuk proyek-proyek yang sifatnya rendah dan untuk kepentingan umum. Contohnya untuk membangun toilet, untuk beli bis, apa itu? Tahu bis? Yang kayak tabung itu, beton itu, untuk membangun septic tank itu boleh. Tahu septic tank? Ya, penampung itu si kuning berlayar ya. Itu boleh untuk bangun toilet, kemudian untuk pengerasan jalan, untuk pavingisasi misalnya, atau untuk penerangan, beli lampu jalan untuk kepentingan umum, untuk uruk tanah lapang atau jalan atau tanggul, untuk bikin talut dan seterusnya, apa itu namanya, talut di pinggir jalan, selokan saluran air, itu boleh. Yang selain itu tidak boleh. Nah, kelompok ulama yang kedua itu harta riba tersebut harus disedekahkan dan tidak boleh dimanfaatkan bebas. Yang penting untuk proyek-proyek kebaikan boleh. Sehingga memang ada khilaf, ada perbedaan dan pendapat di kalangan para ulama berkaitan dengan hal tersebut. Kalau saya dulu, lah kalau menurut penjelasan gimana? Lah kalau mendesak-desak saya ditanya, ya lebih baik jangan dijadikan uang riba itu untuk bayar pajak. Khawatirnya itu kita masih memanfaatkan uang riba tersebut untuk kemaslahatan pribadi. Khawatirnya juga pajak itu termasuk pajak yang dibolehkan oleh para ulama. Khawatirnya ya, sehingga lebih baik jangan digunakan. Harus kita melepaskan diri dari harta riba tersebut. Wallahu ta'ala. Jika dahulu pernah berjanji kepada Allah untuk tidak melakukan satu maksiat, tetapi sekarang masih sering melakukan maksiat itu, walaupun setelah itu menyesal dan bertaubat, apakah termasuk nifaq i'tiqadi? Bukan. Justru itu apa namanya? Satu kebaikan. Tawabah, seorang yang suka bertaubat. Kalau belum berhasil meninggalkan maksiat, taubat lagi. Nanti maksiat lagi, taubat lagi, begitu. Bukan nifaq i'tiqadi. Nifaq i'tiqadi itu artinya kafir. Horor. Itu perkara yang berat, kafir mengkafirkan. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, babut takfiri babun khatir. Aqdama alaihi kathirun minan nasi fasaqatu wa tawaqqafa fihi al-fuhulu fasalimu. Bab mengkafirkan itu bab yang teramat sangat berbahaya sekali banget, teman. Banyak orang memberanikan diri menceburkan diri dalam masalah mengkafirkan itu. Fasaqatu, lalu mereka binasa, celaka. Watawaqqafa fihi fuhulu, adapun para ulama yang pilih tanding keilmuannya, kokoh keilmuannya, mereka menahan diri dari mengkafirnya. Fasalimu, sehingga mereka selamat. Wala na'dilu bisalamati syai'an, kata Imam Qurtubi, dan kita tidak bisa membandingkan nikmat keselamatan itu dengan apapun juga. Jadi bukan kufur itikadi. Kalau memang kita kembali maksiat, tobat lagi, maksiat tobat lagi, seperti itu. Ya. Nanti lama-lama insyaallah walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang-orang yang sungguh-sungguh mencari jalan kami akan kami tunjukkan baginya jalan. Kalau kita sungguh-sungguh di dalam bertaubat, gagal sekali, gagal dua kali, 10 kali, coba lagi taubat seperti dulu kita waktu kecil belajar untuk berjalan. Kita jatuh bangun lagi, belajar naik sepeda, jatuh mobil lagi. Ya, kita masih kecil lupa itu kurang kuat sikil brojol ini sor dalangan yang berbeda dari waktu baik. Tapi itu kita lakukan terus belajar bertaubat. Sampai kapan belajar bertaubat? Sampai mati. Semoga kelak karena keseriusan kita di dalam bertobat, ya, kita nanti mati dalam keadaan sudah bertaubat. Dan orang sungguh-sungguh mesti akan ditunjukkan jalan Allah baginya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu saja teman-teman sekalian bisa kita bacakan dan sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Dan saya ada sedikit pengumuman bahwa Pak Marbono, jamaah kita juga, ayahnya Mas Faksi, ya, besannya Pak Arif, itu Mas Faksinya ngaji, Pak Margononya ngaji, ayahnya Pak Margono juga ngaji, besannya Pak Margono juga ngaji. Beliau kedapat kecelakaan, ya, ditabrak orang dari belakang lalu ditinggal lari. Malam ini beliau menjalani operasi. Minta doa kesembuhan dari antum semua, terutama di waktu-waktu yang mustajabah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan kelancaran dalam operasi malam ini dan segera memberikan kesembuhan kepada beliau, kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas sama sekali. Allahumma amin. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.